بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة الصبح yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa, berkumpul bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ibadah kita yaitu belajar ilmu agama. Dalam hal ini kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran kita dari bab fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, atau bercepat-cepatlah kamu meraih ampunan dari Rabb kamu dan surga, dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga berfirman, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama wal ard. Berpaculah untuk meraih ampunan dari Rabbmu dan juga meraih surga yang seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk itulah hendaknya orang-orang yang berlomba hendaklah melakukan perlombaan. Allah juga berfirman, "Fastabiqul khairan." Berlomba-lombalah mengumpulkan kebaikan. Dalam ibadah maliyah, beribadah dengan harta, ini sangat ditekankan oleh agama, karena kita hidup di firman tentang berinfak dengan satu benih. Berinfak dengan satu benih, atau perumpamaan berinfak dengan sedikit harta diumpamakan dengan satu benih, satu butir benih. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, walau dengan sedikit harta, maka seperti satu benih yang ditanamnya, kama tali habbah, habbah itu satu butir benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, ya. Wa fi kulli sumbulatin, atau fi kulli sumbulatin 100 habbah, yang satu tangkainya atau setiap tangkainya menghasilkan 100 bulir dari buah yang diinginkan dari tanaman tersebut. Dan Allah tekankan lagi, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki lebih dari itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang tidak sedikit menekankan bahwa berinfak dengan harta yang kita miliki walaupun sedikit, ini keutamaannya sangat besar. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, perumpamaan atau la yatasaddaqu mutasaddiqun la yatasaddaqu mutasaddiqun bi tamratin min kasbin tayyibin wallahu la yaqbalu illa tayyiba illa illa taqabbalallahu biyaminih fayurabbihi kama yurabbi ahadukum faluwa, ya, atau qalusahu hatta yakuna mithla aljabali au a'zam. Tidaklah seseorang bersedekah walau dengan satu butir kurma, ini ukuran kecilnya karena dia tidak memiliki yang lain. Dan semua kita memiliki harta, ya. Karena ibadah sedekah ini bukan sebatas harta, ibadah orang kaya, orang yang berlebihan harta, ya. Dan dia mengeluarkan satu butir kurma itu dari hasil usaha yang halal, maka Allah menerimanya, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, maka Allah mengembangkannya. Tarbiyah di sini adalah mengembangkan, fayurabbihi, maka Allah memelihara dan mengembangkannya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu au qalusahu, sebagaimana dalam hadis yang lain, sebagaimana seseorang menjaga dan memperbesar anak kudanya atau anak untanya. Ia dipelihara, diberi pakan yang luar, yang membuat dia cepat besar, gemuk. Seperti itulah perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberikan oleh Nabi, diberikan perumpamaan oleh Nabi ketika sedekah itu diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan dan sampai-sampai ukuran hasilnya nanti karena dikembangkan oleh Allah, padahal kita orang tadi hanya berinfak dengan satu butir, sampai-sampai kata Nabi bisa menjadi sebesar gunung, ya, dan bahkan lebih besar dari gunung. Dari hadis dan ayat, dari ayat dan hadis-hadis tadi, dan ada satu lagi, ya, Nabi SAW mengatakan ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Karena biasanya yang merasa kurang ketika bersedekah orang yang punya kurang, ya. Orang yang punya banyak tidak merasa kurang, tetapi orang yang merasa kurang ketika dia memiliki kurang, memiliki sedikit, kemudian ketika dikeluarkan dia akan merasa kekurangan. Diingatkan oleh Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, sungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Para ulama mengatakan bahwa kekurangan yang dimaksud oleh Nabi, bahwa harta yang dimiliki oleh yang bersedekah. Ini berdasarkan hadis yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan malin nasi yaqulun mali mali mali, ya. Kenapa manusia masih disibukkan dengan mengklaim ini harta saya, ini harta saya, ini harta saya, ini milik si fulan, ini tanah si fulan, ini kebun si fulan, ini semuanya. Banyak surat-surat, surat-surat berharga, ya, yang disimpan yang isinya adalah klaim kepemilikan dari harta dunia. Padahal harta yang dimiliki oleh manusia tidak lepas dari tiga unsur. Yang pertama yang dia makan, kemudian dia nikmati, habis lewat tenggorokan, selanjutnya ada apakah menyehatkan atau menyakitkan. Kemudian yang dia pakai dan ujung-ujungnya lusuh, ya, apapun yang dipakai, pakaian, rumah, kendaraan, ya, ujung-ujungnya dia lusuh, perlu kita remajakan, rumah diperbaiki, direnovasi, mobil digonta-ganti dan seterusnya, karena sudah habis masa berlakunya. Itu pemakaian, itulah harta dunia. Dan harta manusia yang ketiga adalah yang dia infakkan. Ini yang dimaksud dengan mana qasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengulangi harta seseorang, maksudnya harta yang milik dia. Kata Nabi SAW, ma anfaqta fa abqaita, apa yang kamu infakkan dan itulah yang selalu ada bersamamu. Harta yang tidak pernah habis, harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu milik kita dan tidak akan diambil oleh siapa-siapa. Sementara harta yang kita kumpulkan di dunia, nah itu yang satu dan yang kedua tadi, yang bisa kita nikmati, yang kita makan, yang kita pakai. Dan selainnya itu harta orang. Ya, harta ahli waris, harta siapapun juga. Dalam konteks ini, juga dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan dengan harta, kita, ya, panitia pengajian atau panitia pengurus masjid atau dalam hal ini yayasan wakaf, badan wakaf ulama budiah, menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang al-mutadarririn dalam bahasa Arab, korban banjir, ya. Mereka yang diuji oleh Allah dengan banjir dan luar biasa memang, ya, bagaimana keadaan mereka. Walaupun kita lihat mereka tertawa dan bersukaria, bersukacita wajahnya, tidak ada nampak kesedihan, tetapi kita melihat bagaimana lumpuhnya aktivitas mereka dalam mencari harta, ya, akses jalan, ya, di sebagian tempat ke daerah mereka tidak ada lagi kecuali melalui air, melalui semak-semak, melalui kebun sawit, ya, ya, bahkan bertabrakan dengan pohon sawit, bayangkan, ya, sampannya, pompongnya itu bertabrakan dengan pohon sawit karena berada di dalam ya, kebun sawit, danau dalam, ya, barulah sampai ke perkampungan mereka dari daratan. Dan tentunya mereka sangat butuh uluran tangan, uluran bantuan kita, uluran tangan berupa bantuan dari kaum muslimin. Dan Nabi SAW telah memberikan percontohan hubungan muslim dengan muslim yang lain, umpama bangunan, ya, umpama bangunan, masalul mu'min kamathalil jasadil wahidi idza istaka, perumpamaan seorang orang mukminin itu adalah seperti kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling membantu di antara satu dengan yang lain. Dan juga diumpamakan sebatang tubuh atau satu jasad yang bila mana satu merasakan kesusahan, rasa sakit, yang lain juga ikut serta mendapatkan hasilnya, yaitu rasa sakit, ya, dari apa yang dirasakan oleh sebagian tubuh tadi. Kemudian ya, sebaik-baik orang atau sebaik-baik muslim adalah seorang muslim yang paling banyak memberi manfaat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dalam hal ini adalah seorang muslim adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan manfaat. Kemudian al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan banyak lagi anjuran-anjuran nas-nas yang menganjurkan kita untuk selalu memberi, memberi dan memperhatikan keadaan saudara kita yang ditimpa oleh musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlomba-lomba mengejar surga dengan harta, apalagi harta kita nanti akan ditanya, ya. Dan alangkah bahagianya ketika pertanyaan-pertanyaan tentang harta itu banyak yang ditanya, bahwa kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang dibangun, pengajian yang didanai dan membantu kaum muslimin dan seterusnya, ya, setiap kebaikan atau pos-pos kebaikan harta kita ada di sana. Harta kita ada di sana. Semoga apa yang kita keluarkan dari harta diterima oleh Allah sebagai bernilai sedekah dan dikembangkan oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda, dan itu yang kita butuhkan nanti di hari akhirat. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda wa yataqabbala minni wa minkum salihal a'mal innahu jawadun karim. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Dalam kitab Sahih Bukhari masih Kitabul Adzan, bab yang ke-88. Bab yang ke-88 dengan judul bab al-khusyu'i fi shalah. Bab al-khusyu'i fisalah, maksudnya anjuran, ya. Anjuran. Para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini, apakah khusyuk itu wajib atau sunnah, ya, atau syarat. Yang rajih dari perbedaan pendapat para ulama adalah khusyuk itu adalah sunnah, ya. Sunnah, sebuah yang penting dalam salat yang disunnahkan, ya. Maksudnya menghadirkan, ya, tingkatan kekhusyukan yang tinggi ini sunnah. Adapun bahagian dari kekhusyukan yang harus ada, yaitu hadirnya hati ini mesti, ya, agar ibadah kita bernilai mesti, maka kehadiran hati dalam salat itu walaupun dalam ukuran yang rendah ini yang mesti ada, ya, yang mesti ada dalam salat kita. Tapi tingkatan khusyuk yang tertinggi sunnah, ya. Tingkatan khusyuk yang tinggi yang seperti sholatnya para orang-orang terdahulu dari orang-orang saleh, ya, seperti sholatnya Nabi SAW. Ini perkara yang besar, ya, yang Allah mengatakan tidaklah mudah kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya salat itu berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk, ya. Beratnya berarti ada orang yang yang salat dengan berat tetapi dia dapat pahala, ya. Dapat pahala, ini yang saya maksud kekhusyukan yang dalam ayat tadi illa 'alal khashi'in, itu adalah tingkatan yang tinggi. Orang yang sudah merasa salat itu kebutuhannya, sudah merasakan apa yang harus dia kejar terus, ini yang tingkat yang sunnah. Ada yang merasakan ini itu sebagai beban tetapi dia terus usahakan, ini juga, inilah yang mesti ada dalam diri setiap muslim. Jadi maksud dari bab ini adalah anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 741, ya. 741, dan hadis ini juga telah berlalu, ya, pada hadis nomor 418, ya, pada kitab yang lain, Kitabus Shalah, ya. Dengan hadis yang sama, Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minina fil hadis rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ismailu qala haddathani Malikun an Abi Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati hahuna, hal tarawna qiblati hahuna, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum wa inni la araakum wara'a dhahri, ya, wa inni la araakum wara'a dhahri, ya. Hadis ini artinya, hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku ke sini? Maksudnya ini pertanyaan mengingkari sesuatu yang biasa. Biasanya orang menyadari atau meyakini bahwa seseorang itu melihat ke arah depannya saja. Ya. Bapak-bapak semuanya tahu bahwa saya sekarang ini hanya melihat yang ada di hadapan saya karena mata saya di sini, dan apa yang di belakang saya tidak melihat. Ini yang kita yakini semua, ya. Ini yang diyakini oleh semua manusia bahwa melihat itu adalah sesuatu yang berhadapan karena mata kita di depan, berhadapan dengan objek yang langsung dilihat oleh mata kepala kita. Adapun yang di arah belakang kita tidak mengetahuinya karena mata kita tidak ada di belakang punggung kita atau di bagian belakang kepala kita, dia ada di hadapan kita, di bagian depan. Itulah pertanyaannya. Hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku ke arah sini? Ya, jawabannya tentu iya. Tetapi jangan kalian kira saya mengarah kiblat ke sana dan saya tidak melihat kalian. Itu maksudnya. Ya, kalian memang mengetahui bahwa saya mengarah ke arah kiblat dan pandangan mata saya ke depan saya, itu yang biasa, yang normal. Dan jangan sampai kalian, ya, berurusan dengan saya dalam soal itu seperti kebiasaan itu. Kenapa? Nah, ini jawab, ini kata Nabi SAW, wallahi, wallahi, demi Allah. Maka Nabi SAW, bahkan Nabi SAW tekankan dengan sumpah bahwa apa yang kalian anggap bahwa saya yang melihat mengetahui apa yang ada di depan mata saya saja di bagian depan ke arah kiblat, sementara yang di belakang dari makmum saya tidak mengetahui apa-apa, stop sampai di situ. Jangan yang normal kalian pikirkan, ya. Kenapa? Kata Nabi, wallahi, demi Allah, ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum, tidak tersembunyi atas saya rukuk kalian dan khusyuk kalian. Ini kata khusyuk di sini yang diambil oleh Imam Bukhari dalilnya. Ya, yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari kata-kata tidak tersembunyi atas saya rukuk kalian. Padahal Nabi kan menasihatnya ke arah kiblat, sementara yang rukuk di belakangnya, para sahabat yang di belakangnya kan rukuk, rukuk di belakang. Tapi Nabi SAW kata, tekankan, demi Allah tidak tersembunyi atas saya rukuknya kalian. Bagaimana kalian rukuk saya tahu. Ya. Wala khusyu'ukum, dan juga khusyuknya kalian. Wa inni, kemudian ditegaskan oleh Nabi, wa inni la'arakum, dan sesungguhnya saya benar-benar melihat kalian. Walaupun saya mengarah kiblat, tapi sesungguhnya saya benar-benar melihat kalian. Ini, inna itu huruf taukin. Huruf yang fungsinya adalah menegas dan menekankan. Sesungguhnya. La, la arakum. Ini tambahan, ini huruf juga. La pertama itu. La arakum. Sebenarnya asalnya ara, melihat, kum kamu. Ditambahkan la, la mutaukid juga namanya. Benar-benar melihat kalian. Dua penekanan digunakan oleh Nabi untuk meyakinkan mereka di luar kebiasaan bahwa sungguhnya saya benar-benar melihat kalian wara'a dhahri, dari arah belakang punggung saya, sebagaimana saya melihat ke depan yang di belakang, begitu juga saya lihat. Ya, sebelum kita masuk, kita mungkin semuanya sudah bisa menerima hadis ini. Karena yang berbicara siapa? Rasulullah SAW, berarti kita, oh, berarti dia mukjizatnya. Ya. Mukjizatnya. Karena ini penekanan dari dia. Memang para ulama yang mensyarahkan hadis ini seperti yang diuraikan oleh Ibnu Hajar berbeda pendapat tentang mensyarahkan hadis ini. Ya, berbeda pendapat. Ya, tentang makna kata-kata Nabi SAW bahwasanya saya melihat kalian dari belakang punggung. Ya. Saya melihat kalian dari belakang punggung. Tadi kita sudah mengatakan ya, pertanyaannya hal tarawna kiblati hahuna, tidakkah kalian melihat kiblat saya ke arah sini, berarti pandangan mata saya ke arah depan. Tetapi jangan dikira ya kenyataannya seperti biasa. Karena sesungguhnya demi Allah tidak tersembunyi atas saya rukuknya kalian, khusyuknya kalian, dan sesungguhnya saya melihat kalian dari arah belakang punggung saya. Ya. Kata Ibnu Hajar, anni, jangan kalian kira karena saya menghadap ke kiblat lalu saya tidak melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Sungguhnya justru ya yang kalian lakukan di belakang saya melihatnya, seperti yang ditegaskan oleh Nabi. Tentang maksud, ya, maksud dari tidak tersembunyi apa yang terjadi di belakang punggungnya karena dia melihat, itu yang tadi saya sampaikan bahwa para ulama di sini berbeda persepsi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang maksud dari melihat di situ adalah mengetahui. Ya, maksud melihat adalah mengetahui, bukan melihat dengan mata, tetapi mengetahui. Ya, bagaimana Nabi mengetahui? Ya, karena Allah yang memberitahukan. Dia melihat ke sana, tapi Allah beritahukan ini terjadi di sini, begini-begini di belakangnya. Kata Ibnu Hajar. Ya, wa fil muradi khilaf minhu khilafun. Qila al muradu biha al ilmu. Maksud apa yang terjadi di belakang itu dilihat, maksudnya dia mengetahui dengan wahyu. Allah mewahyukan kepadanya, ya, sebagaimana Nabi Yusuf mendapatkan ilham dari Allah bahwa saudara-saudaranya akan memasukkan dia ke dalam lubang sumur, ya. Ke dalam sumur. Sebagaimana banyak kejadian Nabi SAW diberitahukan oleh Allah bahwa orang-orang akan membunuhnya. Seperti kisah pengepungan rumah Nabi. Nabi sudah tahu. sebelum dikepung Nabi sudah tahu diberitahukan oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengetahui bahwa orang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, akan membunuhnya dengan menjatuhkan batu besar dari atas atap rumahnya, ya, dari loteng rumahnya, rumah mereka, ya. Nabi tahu karena diberitahukan Allah. Jadi maksud dari Nabi mengetahui apa yang terjadi di belakang itu karena maksud melihat itu adalah mengetahui, dan pengetahuan itu berdasarkan wahyu dan ilham dari Allah, kata sebagian para ulama. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini perlu diteliti lagi, ya. Perlu diteliti. Maksudnya ada apa-apanya, tidak bisa diterima begitu saja. Alasannya apa? Li'annal ilma, kalau seandainya itu adalah pengetahuan, Nabi tidak melihat, tetapi maksud melihat itu adalah mengetahui. Laukana itu maksudnya, kalau itu maksudnya, maka Nabi tidak akan mengatakan sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggung. Ya, kan ada kata-kata itu. Pokoknya saya tahu apa yang kalian lakukan di belakang saya. Tapi Nabi SAW justru mengatakan saya melihat kalian dari arah belakang punggung. Itu kalau apa yang tidak tersembunyi di belakang itu di atas Nabi adalah ilmu, maka ini tidaklah bisa diterima begitu saja, karena justru Nabi mengatakan saya melihat dari arah belakang punggung. Ya, ya. Kemudian ini pendapat yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, tetapi dia kritik, ya. Kemudian waqilan murad annahu yara an yaminihi wa an yasa wa min an yasarihi, ya, mimman tudrikuhu ainuhu ma'al iltifatin yasir fin nadir. Ada yang mengatakan maksud melihat itu adalah kerlingan. Biasanya kalau kita melihat ke kiri kan nampak belakang sedikit, sebelah kanan, ya, sebelah kiri. Kalau sekarang kanan nampak itu, sekarang ada gerakan di sana. Kalau saya melihat itu, saya melihat ke depan, tapi saya karena mengerling sedikit ke kanan, apa yang di sebelah kanan saya ini dari yang mungkin di arah belakangnya, tapi sebelah kanan saya mengetahui. Yang bagi sebelah kiri juga seperti itu. Ada yang mengatakan maksud melihatnya hanya ketika dia sedikit mengerling ke kanan, nampak sedikit oleh mata pandangan itu yang di belakang bagian kanan. Sebelah kiri nampak sedikit, ya, di sebelah kiri. Ada yang mengatakan maksudnya demikian. Tetapi ini pun tidak diterima oleh Ibnu Hajar, dan bahkan dia mengatakan wassawabul mukhtar, dan pendapat yang benar dan itu yang terpilih, bahwa maksudnya adalah zahir dari ayat di sini, bahwa Nabi SAW melihat, benar-benar melihat. Kemudian dia berikan alasan-alasannya dengan mendahulukan alasan yang sangat luar biasa, bahwa terkadang melihat itu tidak butuh mata. Allah SWT maha kuasa untuk menjadikan mata yang sekarang fungsi melihat, sebagaimana dia maha kuasa untuk menjadikan mata ini walaupun dia ada tapi dia tidak melihat, ya. Dan dia juga bisa menjadikan yang bukan mata melihat, ya, seperti gunung yang tidak punya mata melihat. Gunung yang tidak punya mata melihat. Allah mengatakan, ya, ketika Nabi Musa alaihi salam meminta untuk melihat Allah, qala rabbi arini anzuru ilaik, ya Allah, izinkan saya untuk melihatmu, maksudnya melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah menjawab, qala lan tarani, kata Allah, sekali-kali engkau tidak akan mungkin melihat saya, maksudnya di dunia. Karena Allah yang mencipta mata di dunia ini, dia tahu kemampuan mata untuk melihat tersebut. Sebatas apa sehingga Allah mengatakan di dunia ini engkau tidak akan mungkin melihatku. Kenapa itu maknanya? Kenapa tidak kita katakan selama-lamanya Allah tidak bisa dilihat? Nanti ada pengecualian dari ayat yang lain. Allah mengecualikan bahwa nanti di surga manusia melihat karena penciptaannya sudah berbeda. Mata yang dicipta oleh Allah kembali nanti itu mata yang mampu untuk melihat Allah. Makanya Allah SWT menjelaskan banyak dalam Al-Quran bahwa nanti orang-orang yang beriman melihat Allah. Ya. Allah menafikan, ya, Allah menyatakan dengan tegas bahwa orang yang berdosa, orang yang tidak beriman tidak akan melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka, maksudnya orang-orang yang berdosa, itu nanti dari Allah akan benar-benar tertutup dan tidak melihat. Kata para ulama, termasuk Imam Syafi'i, dari di akhir Riyadhus Salihin, yang dijelaskan nukilan para ulama, termasuk Imam Syafi'i, bahwa bila mana orang yang tidak beriman ditutup dari melihat Allah, pemahaman kebalikannya, berarti orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, ya, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri mereka melihat kepada Allah, Rabb mereka. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama tafsir, ya, umumnya menafsirkan firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna. Al-husna di sini sepakat para ulama maksudnya adalah surga, bukan nama orang, ya. Ya, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna. Akan mendapatkan husna. Husna itu apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Kata para ulama tafsir bahwa tambahan di sini maksudnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah. Jadi tentang masalah kita ingin mengatakan bahwa Allah kepada Nabi Musa mengatakan sesungguhnya engkau sekali-kali tidak melihatku. Lan tarani, tidak akan mungkin melihatku. Itu di dunia saja, karena di akhirat Allah jelaskan justru orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, lan tarani walakin inzur ilal jabali. Ini kita menegaskan bahwa jangan sampai kita memahami bahwa melihat itu hanya bisa dilakukan oleh sesuatu yang punya mata. Allah mengatakan walakin undur ilal jabali, tapi kalau kamu tidak percaya, coba lihat nanti gunung besar, dia ada di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Walakin undur, tetapi lihatlah ke gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau nanti gunung itu kamu lihat biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa, maka kamu akan bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan. Jadi ini sifat menampakkan yang dinisbatkan kepada Allah, bahwa Allah menampakkan zatnya. Falamma tajalla, sifat tajalli ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sesuai dengan kehendaknya, sifat masyiah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka tatkala Allah memperlihatkan zatnya kepada gunung, berarti gunung melihat. Ya. Cobalah cari mana ada mata gunung. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Maka menampakkan Allah dengan menampakkan zatnya kepada gunung itu, ia menjadikan gunung itu hancur berkeping-keping. Ja'alahu dakkan. Dan bahkan Musa yang melihat dentuman gunung yang hancur tadi pingsan. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Bukan karena melihat Allah, tapi karena melihat gunung tadi yang berdentum keras, karena pecah-pecah. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW diberikan oleh Allah mujizat untuk melihat, walau bukan dengan mata yang ada di depannya. Ya. Nanti ada uraian Ibnu Hajar bahwa Allah memberikan kepadanya mata yang ada di belakang punggungnya, yang setiap seperti mata yang ini uraian lanjutan dari para ulama. Yang jelas bahwa yang diungkapkan oleh Nabi SAW bahwa dia melihat dari arah belakang punggungnya, walaupun dari belakang punggungnya dia tidak punya mata. Dan ini keistimewaan atau mukjizat Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang masalah hadis ini yang berkenaan dengan Nabi melihat. Kemudian yang berhubungan dengan bab kita adalah kata-kata khusyuk. Jadi Nabi tahu siapa yang pertama rukuknya. Yang dilihat oleh Nabi tentu adalah gerakan zahir. Bagaimana dalam hadis, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi melihat bagaimana mereka rukuk, bagaimana mereka sujud. Ya. Jadi gerakannya itu dia tahu Nabi, siapa yang sujudnya tidak benar, siapa yang rukuknya tidak benar. Nabi memperhatikan semuanya dari arah belakang punggungnya, dan ini kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan maksud hadis ini kenapa? Maksudnya adalah menganjurkan untuk memperbaiki rukuk dan menghadirkan hati dalam sholat. Menghadirkan kalbu, menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Karena itu alasannya. Saya akan melihatkan. Jadi mereka dibawakan untuk merasakan, dikondisikan oleh Nabi ketika sholat untuk merasa bahwa mereka sedang dipantau oleh Nabi. Ya, sedang dipantau oleh Nabi. Kenapa tidak cukup? Ya, Nabi mengatakan, ya, perhatikan saya menghadap ke kiblat dan kalian di belakang saya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kalian. Ya, ya kan, itu yang kita kata Allah Maha melihat, dan Allah melihat kalian. Tetapi para ulama di sini menjawab bahwa memang konsekuensinya demikian, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang manusia tentu Allah tidak lepas dari pengawasan dan penglihatan Allah. Tetapi di sini untuk dalam sebuah pendidikan, dalam pendidikan bahwa yang mengajar, yang mendidik harus menyampaikan bahwa mereka tetap mengawasi. Karena kalau yang diawasi, yang didik itu sampai ke tingkat merasa lepas dari kontrol, bebasnya. Ini dalam ilmu pendidikan, ya, harus sampaikan kepada yang dididik, yang ditarbiyah, anak-anak kita, murid-murid kita, orang-orang yang menyampaikan pengajian, ya, harus memberikan kesan kepada yang diajarkan bahwa mereka, yang dididik, bahwa mereka tidak lepas dari kontrol dan pengawasan. Jadi mereka merasa diawasi. Ya. Kalau sudah bebas, merasa lepas dari pengawasan, mereka nanti lepas kontrol juga. Ya, akan lepas kontrol dan bebas. Jadi ini pendidikan yang ajarkan Nabi, walaupun para sahabat sudah tahu bahwa mereka di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Nabi pendidik, karena ketika dia sholat, dia bukan hanya mengajarkan sholat secara fisik, secara gerakan tubuh. Dia juga mengajarkan bagaimana mereka harus menghadirkan kekhusyukan. Makanya hati-hati katanya, kita semua sholat dan saya menghadap ke kiblat dan kalian belakang saya tahu bahwa siapa yang khusyuk, siapa yang tidak. Maksudnya bukan keadaan hati ya, tetapi khusyuk yang ditampilkan oleh gerakan badan. Ya, khusyuk yang ditampilkan oleh gerakan badan. Kenapa demikian? Karena terkadang khusyuk, bukan terkadang ya, bahwa khusyuk ini memang bisa dilihat dari gerakan zahir. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi mengeluarkan dalam sebagian kitabnya dengan sanad yang sahih dari Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas dari generasi tabi'in, Mujahid ibn Jabur rahimahullahu ta'ala. Mujahid bercerita tentang Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi SAW. Kata Mujahid, kana ibn Zubair idha qama fis salah ka'annahu 'udun. Ya. Adalah Ibnu Zubair apabila berada dalam salat seperti batang kayu. Maksudnya tidak ada gerakan. Ya, seperti batang kayu, seperti ranting gerak. Ya, makanya seperti batang kayu lah, keras dan tidak ada gerakan apa-apa. Maksudnya kekhusyukan itu memang terkadang bisa diketahui, bukan mutlaknya, dari gerakan badan. Itu yang dimaksud oleh Nabi dengan khusyuk tadi, bukan kondisi hati, bukan melihat mengetahui apa yang ada dalam dada mereka, tetapi dari gerakan tubuh mereka, ya, sebagai tanda kekhusyukan. Bahkan itu juga diriwayatkan oleh Mujahid. Ketika dia melakukan itu, Mujahid dalam suratnya seperti itu, dia mengatakan, saya mendapat, Ibnu Zubair ya. Ibnu Zubair ketika melakukan itu, dia mengatakan, saya melihat Abu Bakar solatnya seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, melakukan hal yang sama. Ketika khusyuk berdirinya dalam solat, gerakan-gerakannya itu gerakan-gerakan solat dan tidak ada gerakan yang lain. Ya. Dan tidak ada banyak gerakannya. Memang hanya sebatas gerakan solat. Kalau tidak disuruh ruku, mungkin dia tidak mungkin ruku. Karena begitu nikmatnya dia berdiri, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tuntunan untuk ruku, mungkin dia tidak akan ruku. Ya. Karena ruku itu gerakan. Kalau tidak ada perintah dalam soal untuk sujud, mungkin dia hanya sekedar tegak saja, mematung. Maksudnya mematung ya. Mematung saking khusyuknya mereka dalam salatnya. Maka gerakan zahir sebagai indikator untuk kondisi hati, tetapi itu bukan mutlak. Ya, bukan mutlak. Tetapi yang makanya kita arahkan, maksud Nabi mengetahui kekhusyukan mereka itu dari gerakan badan, bukan kondisi hati, karena Nabi tidak mengetahui apa yang ada dalam dada. Ya, Nabi tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Jadi hadis yang ini, faedah yang pertama kita ambil adalah yang sesuai dengan bab, anjuran untuk menjaga gerakan berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, duduk di antara dua sujud, dan menghadirkan hati, menghadirkan kekhusyukan dalam salat. Yang kedua itu tadi mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, dan ini tidak berlaku pada siapapun juga selain Nabi. Ya, dan itu, dan melihat ke belakang itu, itu tidak dimiliki oleh Nabi di luar salat. Tidak, di luar salat Nabi tidak memiliki itu. Mengetahui, melihat apa yang ada di belakang punggungnya di luar salat, tidak tahu. Makanya seketika ketika dia melihat Abu Hurairah dari jauh, ya, melihat Abu Hurairah dari jauh, kemudian tiba-tiba hilang. Di depannya, bukan di belakang malah. Dia kan ingin berpembahasan dari jauh, nampak Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW sudah berniat untuk berjumpa, melakukan ibadah apapun juga, mungkin bersalaman dan saling mendoakan, tiba-tiba mungkin dia lengah sedikit, dilihatnya lagi, hilang Abu Hurairah dari hadapan pandangan matanya. Di depan ini, bukan di belakang. Kemudian tiba-tiba, tidak berapa lama dia cari-cari mana Abu Hurairah, tiba-tiba Abu Hurairah datang. Ya. Tiba-tiba muncul ya, setelah Nabi kehilangan dia. Lalu Nabi bertanya, tadi saya lihat kamu, kemudian tiba-tiba tidak ada lagi. Ya, menghilang ya, punya ilmu menghilang. Ya. Lalu kata Nabi bertanya, kemana kamu? Akhirnya Abu Hurairah memberikan alasan, saya tadi memang ingin berpawasan denganmu, tapi saya teringat saya sedang junub. Ya. Yang junub, yang menunjukkan ada kalanya orang yang berjalan di luar, dia dalam keadaan junub, belum mandi. Ya. Akhirnya saya, atau dalam keadaan dia dalam keadaan tidak suci, maka dia mencari tempat atau sarana untuk berwudu. Ya, dia merasa nanti kalau berjabat tangan dengan Nabi, dia lebih nyaman dalam keadaan berwudu. Ya, suci. Dan Nabi jelaskan, sungguhnya kesucian seorang muslim itu bukan pada kenajisan seorang muslim itu bukan pada tubuhnya. Ya, bukan pada tubuhnya. Ini menunjukkan Nabi tidak memiliki keistimewaan tadi di luar salat, bahkan di hadapan matanya saja tidak mengetahui apa yang terjadi, apalagi yang di belakang punggungnya. Ya. Kecuali dalam kasus-kasus yang Allah beritahukan yang membahayakan dirinya, diberitahukan oleh Allah, seperti yang tadi kita contohkan, ya, tentang hijrah, kemudian tentang penyebab terjadinya perang Bani Nadir, ya, bahwa dia sudah hampir dibunuh oleh orang-orang Bani Nadir dan seterusnya. Itu faedah yang kedua. Ya. Mungkin dua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian ya, hadis yang kedua 742. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas bin Malik. Kalau tadi hadis Abu Hurairah, kalau sekarang hadis Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi SAW qal, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, aqimur ruku'. Ini lebih tegas dari yang tadi, ya. Aqimur ruku'a was sujuda fa wallahi inni la arakum min ba'di. Wa rubbama qal, ya, min ba'di dhahri idza raka'tum wa sajadtum. Hadis Anas ini, Nabi SAW bersabda, aqimur ruku'a was sujud. Aqimur ruku'a was sujud. Aqimu di sini artinya sempurnakan. Ya. Sempurnakan. Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Itu yang tadi kita ambil dari hadis yang pertama. Faedahnya, anjuran untuk menyempurnakan ruku' dan sujud. Maksud menyempurnakan ruku' dan sujud ini, melakukan dengan tuntunan Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa gerakan sholat itu kita harus mencontoh tuntunan Nabi. Bukan sembarangan saja. Sempurnakanlah ruku', maksudnya ruku'lah seperti ruku' Nabi. Karena yang sempurna dalam ruku' itu seluruh ruku'nya Nabi. Makanya para sahabat menjelaskan bagaimana ruku' Nabi. Ya, bagaimana rukuk Nabi? Rukuknya Nabi SAW membungkukkan separuh badannya dari mulai pinggangnya, ya, separuh badannya dengan ukuran punggung dengan kepala rata. Rata. Ukuran punggung dengan kepala sama rata. Kemudian lengan, pangkal lengan ini namanya. Pangkal lengan ini. Ini apa? Nah, inilah kurangnya bahasa kita. Kalau bahasa Arab berbeda. Ini berbeda, ini beda, ini beda. Ya. Yang saya maksud ini. Dan ini jauh dari tulang rusuk. Ya. Ini jauh dari tulang rusuk. Badan ini bagian atas dibungkukkan. Punggung lurus dengan kepala. Kemudian pangkal lengan itu tidak bersentuhan dengan tulang rusuk. Karena kalau itu konsekuensi lurus itu. Kalau dia tidak lurus, maka ini bisa didempetkan. Ya. Kemudian jari jemari, ya, karena kita memegang, dia dijarakkan. Ya, memegang tempurung lutut, ya, bukan didapatkan seperti dalam keadaan sujud, tetapi direnggangkan dan memegang tempurung lutut, ya, memegang tempurung lutut. Ini yang disifati dari rukuk Nabi, dan syarahnya sini sudah ada, ya, dalam syarah kitab kita ini, ya, di halaman 373. Kelima ada. Alinea pertama atau kedua itu. Kelima, wajibnya menegakkan rukuk dan sujud dengan, ya, dengan ini kurang, ya. Dengan sempurna. Ada nampak? Apa bacaannya? Wajibnya menegakkan rukuk dan sujud dengan apa? Dengan namun. Ya, dengan namun. Apa itu? Ya, maksudnya dengan sempurna, ini yang kurang. Dan ini pekerjaan manusia seperti ini. Maksudnya wajib melakukan rukuk dan sujud dengan sempurna, karena hadisnya aqimu. Aqimu itu artinya akmilu. Dalam sebagian riwayat di luar Sahih Bukhari, atimmu. Ya. Atimmu itu yang akmilu, sempurnakanlah rukuk dan sujud. Jadi sujud yang kita itu harus sempurna, jangan sembarangan. Sempurnanya bagaimana? Ini yang dijelaskan. Pertama, punggung dan kepala sama rata. Ya. Kedua, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dengan jari jemari yang direnggangkan. Ketiga, merenggangkan lengan atas dengan atas dari kedua rusuk. Jadi tidak bersentuhan. Ya. Bisa dicontohkan, ya? Siapa mau jadi model? Kalau saya, tidak nampak oleh semua. Ya. Harusnya ada model, ya? Ya, Pak Budi, hebat. punggungnya agak diratakan, kepala ada rata. Kira-kira, jadi kira-kira kan memang semuanya usaha ya, ya usaha untuk menyempurnakan rukuk. Karena ini perintah dan ini yang nanti dia katakan Nabi, saya melihat dari belakang punggung saya bagaimana kalian rukuk. Di sini penekanan bahwa mencontoh salat Nabi itu ditekankan sekali, dan begitu juga sujud. Ya, itu yang dimaksud dengan aqimu ar-ruku'a was-sujuda fa wallahi inni la'arakum min ba'di. Maka demi Allah sungguhnya saya benar-benar melihat kalian dari ba'di itu setelah, maksudnya dari arah belakang. Wa rubbama qal, dalam riwayat lain, min ba'di dhahri, maksudnya di belakang punggung saya. Idza raka'tum wa sajadtum, ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud, saya melihat dari belakang punggung saya, dari arah belakang punggung saya. Apa yang kalian lakukan ketika rukuk dan apa yang kalian lakukan ketika sujud. Menyempurnakan sujud bagaimana? Ini juga ada uraiannya. Adapun menegakkan sujud, ia harus sujud di atas 7 anggota sujud. Jadi sujud itu harus menyentuhkan 7 organ kita, organ tubuh kita ke lantai. Ini perintah Nabi SAW. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Ya. 7 tulang, walaupun tidak tulang semuanya, ada tulang apa namanya, tulang ini nih. Tulang rawan, ya. Tapi maksudnya tulang ya. Dengan 7 tulang yang ini yang dijelaskan, 7 sujud dia dengan 7 anggota sujud, yaitu wajah yang keras, ada yang di wajahnya itu. Nabi SAW ketika mengatakan alal jabha, yaitu di kening, kemudian yang ditunjuknya hidung. Padahal dia mengatakan kening. Ini menunjukkan dalam sujud itu yang pertama itu harus bersamaan bersentuhan kening dengan ujung hidung. Bukan kening saja. Alal jabhati wa asyara ila anfi. Ya. Yang organ pertama adalah jabha, yaitu jidat, kening, kemudian dia tunjuk ini. Kok enggak salah tunjuk Nabi artinya? Dia mengatakan kening tapi tunjuknya batang hidungnya. Maksudnya apa? Maksudnya yang satu ini gabungan dari ini, ya, yang mancungnya tidak payah dia. Ya, karena kalau sudah bersentuhan keningnya kena ujungnya, hidungnya panjang pasti bersentuhan. Tetapi ini yang bukan masalah mancung tidak mancungnya, tetapi ya, masalah rukun apa organ yang pertama adalah meletakkan wajah, yaitu kening, dengan bersikut batang hidung atau ujung hidung bersentuhan dengan lantai. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga adalah dua telapak tangan. Karena di sini semuanya kan tulang. Maksudnya bukan tulangnya yang bersentuhan, yang dilapisi oleh daging tentunya. Tapi ini yang bersentuhan dengan lantai. Berarti ini harus sentuhkan. Ya, sudah berapa? 3. Kemudian 4 dan 5 lutut. Nah, ini mau tidak mau harus. Mau tidak mau lutut harus bersentuhan dengan lantai ketika sujud. Kalau tidak sakitlah wajah kita. Kalau bertopang dengan wajah saya sakit. Harus ditopang pula, dibantu oleh lutut. Ini yang paling berperan ya untuk menyanggah badan kita, yaitu kedua lutut. Sudah 5. Sudah 5. Kemudian jari-jemari ujung kaki. Jari-jemari ujung kaki. Makanya para ulama Muhammad bin Abdul Wahhab dalam salah satu kitab fikihnya tentang salat, dia punya kitab kecil ya. Namanya Al-Mashyu ila Salah. Berjalan ke ibadah. Maksudnya dia bercerita tentang tuntunan salat. Dalam kitabnya tersebut, di situ dia mengatakan bahwa posisi kaki kita yang juga harus menyentuh lantai dari organ ke-6 dan ke-7, yaitu ujung telapak kaki berikut jari jemari kaki. Ya. Ujung telapak kaki kan ini ujungnya. Ujungnya ini kan ada tulang, itu yang disentuhkan ujungnya, kemudian berikut ya seperti telapak jari jemari telapak tangan kita juga akan bersentuhan. Makanya ditekankan Nah, ketika kita meletakkan kaki itu ditekankan dan jari-jemari itu mengarah ke kiblat, mengarah ke kiblat, dan ujung telapak kaki bersentuhan dengan lantai. Ya. Itu yang pertama. Sifat sempurnanya sujud itu yang pertama, tujuh organ tadi bersentuhan. Kemudian sifat kedua, perut harus jauh dari paha. Ya. Tidak bersentuhan dengan paha. Berarti paha kita tegaknya lurus. Bukan bengkok tapi lurus. Paha kita lurus karena sehingga tidak bersentuhan dengan jauh dengan perut. Kemudian juga ini lengan atas ini. Lengan atas juga jauh dari tulang rusuk. Maka dikembangkan ketika kita memosisikan tangan kita. Di mana letakkannya telapak tangan? Para ulama mengatakan ini sangat luas, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan telinga. Ya, ketika meletakkan telapak tangan dan jari jemarinya berdempetan, ini berdempetan, letakkan sementara lengan atas dijauhkan dari tulang rusuk. Ini sifat sujud yang Nabi SAW perintahkan dalam sholat. Ingat. Ya, kalian harus jaga, sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Nah, karena saya melihat kalian dari arah belakang punggung saya. Dan perhatikan, bab ini tentang apa? Tentang khusyuk. Ketahuilah bahwa sempurnanya rukuk dan sujud tadi itu membantu kita untuk khusyuk. Ya. Kalau sembarangan saja, sulit kita menghadirkan kekhusyukan. Kalau kita sudah berusaha untuk menyempurnakan berdiri gerakan dalam sholat, rukuknya sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi, sujudnya pun demikian, dan bahkan ketika mengikuti imam kita benar-benar ya berupaya untuk sempurna dalam mengikuti gerakan-gerakannya, tidak melampaui mendahuluinya, tidak beriringan sama dengan dia, kita hanya mengikutinya di belakangnya dan juga tidak terlalu lama setelahnya, ini juga berpengaruh untuk kekhusyukan. Ya, ini pelajaran yang penting kita ambil. Di samping ya, hadis ini menekankan untuk khusyuk dalam sholat, kemudian juga perintah Nabi untuk memperbaiki dan menyempurnakan sifat ruku dan sifat sujud dan gerakan-gerakan yang lain. Dan yang ketiga bahwa gerakan-gerakan sholat itu berpengaruh untuk menghadirkan kekhusyukan kita dalam sholat. Baru dua hadis. Ya. Ya. Apa kita lanjutkan? Nambah dua hadis lagi? Siap atau tidak? Ya. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-89. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Bab apa yang diucapkan tentu oleh orang yang salat ya. Setelah takbir, Allahu Akbar. Apa yang diucapkan setelah itu? Ini pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Hadis yang pertama 743. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi kata Anas ini bercerita, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Kata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma mereka membuka salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Diterima atau tidak? Ini hadis, ini pernyataan Anas bahwa Nabi Abu Bakar dan Umar membuka salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Membingungkan atau tidak? Hah? Jawaban pertama yang wajibnya. Yang terdengar. Yang dijaharkan. Yang dijaharkan. Ya, karena kalau yang disirkan itu diajarkan. bukan didengar. Ya. Jadi yang didengar oleh makmum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membuka salatnya kan alhamdulillah. Benar atau tidak? Benar, ketika kita Allahu Akbar, kita tidak dengar apa-apa. Ya. Nanti baru terdengar alhamdulillah. Ini hadis ini membuat perbedaan pendapat para ulama sebenarnya dalam membaca bismillah atau tidak. Hah? Ada yang mengatakan tidak. Bilhamdulillahirabbil alamin. Dan bahkan ada yang mengatakan ini dalil membaca bismillah. Kenapa? Karena bilhamdulillahirabbil alamin ini bukan ayat tetapi nama surat. Ya. Maksudnya adalah dengan surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan surat Alhamdulillah Rabbil Alamin ada tertulis bismillah di bawah di sebelumnya. Kalau itu maksudnya nama surat. Karena kita sekarang terkadang kan menamai surat dengan ayat pertama. Ya. Baca surat Al-Hata Alal Insani. Ya kan? Baca surat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kan gitu? Kan kadang kita menamakan surat itu dengan ayat pertama. Maka para ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk dan mesti dibaca itu dengan hadis ini. Karena yang dimaksud oleh Anas itu adalah nama surat Al-Fatihah. Nabi SAW membuka bacaannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Sementara tulis surat Al-Fatihah itu ada bismillahnya. Maka baca bismillah. Hadis yang sama ini juga dipakai dalil oleh para ulama yang mengatakan apa? Tidak tanpa bismillah. Didukung oleh riwayat yang sangat banyak. Dukung oleh riwayat yang sangat banyak. Ya. Bahwa yang dimaksud oleh bilhamdulillah ini Rabbil Alamin adalah ayat pertama. Dan tanpa memulainya dengan bismillah. Maksud tanpa memulai bismillah yang tadi. Yang dijaharkan. Yang terdengar yang dijaharkan. Apakah Nabi baca bismillah? Riwayat yang banyak dari Anas dan yang lainnya bahwa Nabi membaca bismillah. Cuma yang terdengar adalah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan terdengar. Ya. Baca bismillah atau tidak? Ya kan tidak terdengar. Maka dalam riwayat ini zahirnya disirkannya baca bismillahnya. Sebagaimana iftitahnya juga disirkan. Iftitahnya juga disirkan. Jadi konteks hadis ini adalah setelah takbir yang dijaharkan adalah Al-Fatihah dan terjadi khilaf ya, antara yang pertama ya antara membaca dan tidak membaca. Yang zahir yang rajihnya membaca. Yang kedua yang membaca terjadi dua pendapat apa? Membaca dengan jahar dan membaca dengan sir. Yang rajihnya adalah sir. Dan ini pembahasan yang luas. Ya sebagaimana jelaskan pembahasan yang luas yang tidak boleh bahkan untuk dipersempit-sempitkan. Sehingga yang sholat di belakang imam yang tidak terdengar bismillahnya mengulangi sholatnya. Atau orang yang sholat di belakang imam yang terdengar sekali bismillahnya dengan panjang sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku pun baca alhamdulillah. Ulanglah salat apa? Imamnya baca bismillah. Ini perkara yang disempitkan karena ketidaktahuan tentang masalah agama. Dan kita ini bermazhab adalah usaha untuk memahami agama. Bukan satu-satunya usaha dalam memahami agama. Para ulama dahulu seperti Ibnu Hajar, Al-Zahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lain-lainnya ulama-ulama besar, itu semuanya bermadhab. Maksud saya adalah mereka menggunakan kaedah-kaedah madhab tertentu dalam memahami agama. Tetapi mereka tidak fanatik dengan madhab. Tidak semua madhab itu mereka ambil, mereka semuanya mencari dalil. Mencari dalil. Tapi dalam pencarian dalil ini mereka terkadang memakai mazhab tertentu. Nanti ketika mereka ternyata dalam mazhab yang mereka gunakan cara beragama memahami dalil itu ternyata tidak kuat pendapatnya, mereka lebih mendahulukan dalil. Dan itu yang diinginkan oleh ulama mazhab. Imam Syafi'i menginginkan itu. Karena mereka tidak pernah mengklaim bahwa yang mereka pendapatkan itu adalah yang paling benar. Ya. Ya. Makanya ketika sholat, memang kita di Indonesia ini memakai mazhab Syafi'i, tetapi kita disuruh untuk mengikuti Nabi oleh Imam Syafi'i. Benar apa tidak? Imam Syafi'i yang menyuruh kita mengikuti Nabi. Bila mana ada mazhab Syafi'i yang nanti ternyata kita tidak mengatakan bertentangan, tidak didukung oleh dalil, maka kita lebih mengutamakan pendapat Imam Syafi'inya atau dalilnya? Dalilnya. Karena yang menyuruh itu adalah Imam Syafi'i sendiri. Jangan mentang-mentang kita mazhab Syafi'i lalu kita menjadikan semua yang kita sudah tahu ini ternyata Nabi mengatakan begini, saya kan mazhab Syafi'i, tidak boleh di masjid yang mazhab Syafi'i kita menggunakan dalil Nabi. Tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i saja, jangan pakai dalil Nabi. Kan gitu maksudnya. Karena kalau kamu menjadikan mazhab Syafi'i di masjid tersebut, jangan pakai Nabi. Ya kan ini dalilnya. Jangan pakai Nabi, pakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ridho sama sekali. Kita yakin seyakinnya Imam Syafi'i tidak ridho dengan itu. Justru Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila ada hadis sahih, itu yang sebenarnya mazhab saya. Karena semua mereka mencari dalil. Ya, mencari dalil. Ini tentang masalah tadi, dan masalah membaca bismillah sir atau jahar, ini permasalahan yang luas antara para ulama. Ya. Dan kita kena memperhatikan dan mengumpulkan dalil-dalilnya, kita melihat bahwa membacanya dengan sir ini yang paling rajin, dan bahkan kita yang mengsirkan itu juga tidak pernah meninggalkan baca ta'awudz, karena itu justru yang wajib ketika hendak baca Al-Quran. Ya, itu yang wajib ketika hendak baca Al-Quran. Ya, sementara bismillah itu ketika kita memulai baca surat. Sementara ta'awudz itu setiap kita baca awal surat, tengah surat kita harus baca. Nah, Allah yang memerintahkan demikian. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu hendak baca Al-Qur'an, maka baca ta'awudz. Ya, di awal surat atau di tengah-tengah surat. Sementara bismillah itu kan disunnahkan ketika di awal surat, karena itu ada bismillahnya. Di tengah surat ada bismillah? Ada. Ada. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillah. Itu saja, yang lainnya tidak. Dan itu bukan karena kita baca, karena itu ayatnya. Ya. Karena itu ayatnya. Jadi ini permasalahan yang mungkin harus kita tegaskan kepada kaum muslimin. Ya. Kita ya mempelajari kaedah-kaedah semua mazhab. Ini yang bagusnya fikih muqaran itu. Bagaimana kaedah dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan kita semua mencari mana di antara mereka ini yang sangat mendekati kepada tuntunan Nabi yang bersama dari dalil, maka kita tarjih. Walaupun kita menggunakan cara beragama itu, kaedah-kaedah yang dipakai oleh mazhab Al-Imam Syafi'i. Ya, Al-Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang kedua 744, Imam Muslim mengatakan, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddathana Umarah ibn Al-Qa'qa qala haddathana Abu Zur'ah qala haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Bertentangan enggak antara hadis Anas, hadis Abu Hurairah dengan hadis Anas tadi? Di sana mengatakan Nabi memulai dengan baca Alhamdulillah. Yang Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW membaca Allahumma ba'id. Bertentangan? Tidak. Sama sekali tidak bertentangan. Yang tadi Anas menceritakan apa yang didengar olehnya. Sementara ini pertanyaan kepada Nabi. Bukan didengar. Jadi yang sir itu ditanya. Apa yang dibaca? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sampai yang tidak mereka dengar pun dalam bacaan dalam sholat Nabi itu mereka mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi. Walaupun mereka tidak mendengarnya. Bagaimana cara mereka mengetahuinya? Mereka menanya. Ini menunjukkan bahwa beribadah atau beribadah secara total keseluruhan yang dilakukan oleh para sahabat itu ibadah yang dituntun oleh Nabi. Ya. Karena mereka memang beribadah itu sesuai dengan yang mereka lihat, yang mereka ketahui dari Nabi SAW. Makanya di sini Abu Hurairah bercerita, kan Rasulullah SAW yaskutu bainat takbiri wa bainal qira'ah. Nabi SAW ada masa vakumnya, diam antara selesai takbir Allahu Akbar, tidak terdengar apa-apa, ya, tidak terdengar apa-apa. Walaupun masanya mungkin hanya beberapa detik saja, ya. Kemudian barulah terdengar baca yang diingatkan yang disampaikan oleh Anas tadi, baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Wa bainal qiraati iskatatan. Iskatat itu menunjukkan bahwa tidak lama. Diam yang benar-benar diam, tidak terdengar apa-apa. Kalau sekarang kan mungkin terdengar dengan pengeras suara. Kalau di situ kan tidak terdengar apa-apa. Ya. Kemudian ada kata ungkapan yang lain, hunayyah. Hunayyah itu sebentar. Ya, hunayyatun sebentar. Fakultu, maka saya bertanya, kata Abu Hurairah, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ini biasanya adab para sahabat bertanya kepada Nabi, mendahulukan dengan menjadikan tebusan untuk Nabi itu ayah dan ibunya. Karena memang Nabi jauh lebih besar keutamaannya daripada ayah dan ibu kita. Ya, jauh lebih besar kasih sayangnya kepada kita daripada ayah dan ibu kita. Kecintaan Nabi kepada kita dunia akhirat. Sementara kecintaan orang tua kita kepada kita belum tentu sampai ke dunia akhirat. Ya. Bahkan sampai di akhirat nanti orang tua kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bini. Tetapi justru Nabi mencari kita. Nabi mencari kita. Bahkan ketika yang dikenalnya itu adalah umatnya, kemudian ternyata diusir, dihalau dari dia. Nah, dia bersedih, ummati. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua ingin selamat sendiri, anak juga ingin selamat sendiri, suami ingin selamat sendiri, istri ingin selamat sendiri. Nabi mencari umatnya untuk menyelamatkan. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW ketika sampai di telaga, dia memberes-bereskan segala-galanya. Ana faratukum alal haudi. Saya yang pertama kali sampai di telaga, kata para ulama yang mensyarahkannya, yaitu mempersiapkan penyambutan untuk umatnya. Dia menunggu untuk berjumpa. Dia rindu kepada umatnya. Ternyata umatnya tidak mau berjumpa dengan dia. Ada di antara umatnya yang tidak mau berjumpa. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang baru setelah kamu. Ya, dari yang keluar dari tuntunanmu. Lalu Nabi SAW mengatakan suhqan suhqa. Kalau begitu celakalah mereka. Nabi benci dengan orang-orang yang merubah-rubah sunnahnya, orang-orang yang menentang sunnahnya, benci dan tidak mau berjumpa dengannya. Kalau begitu silakan, celakalah mereka. Ini menunjukkan keutamaan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bi abi wa ummi, ditebus jadikan oleh Abu Hurairah ayah dan ibunya. Ibunya Muslim, ibunya sahabat, dan keislamannya didoakan oleh Nabi malah. Ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal seorang sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Ya. Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Iskatuka bainat takbiri wal qira'ah. Diamnya kamu sebentar antara kamu takbir yang terdengar, takbiratul ihram, dengan bacaan Al-Fatihah itu, ma taqul. apa yang kamu baca? Ya. Jadi yang disirkan itu mereka tanya. Dan terkadang mereka tahu Nabi sedang membaca dari gerakan jenggotnya. Nampak gerakan jenggotnya. Menunjukkan Nabi SAW punya jenggot. Ya, kalau memang ingin cinta, kenapa kita tidak tiru? Kenapa kita mesti memusuhi orang yang punya jenggot? Membenci orang yang punya jenggot karena mengikuti Nabi? Ya. Gimana kita mengaku-ngaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi mereka tahu Nabi sedang membaca dari gerakan jenggotnya, karena dagunya kan tidak nampak, tapi jenggotnya kena lebar, ya. Nampak dari palkang punggungnya antara telinganya dengan bahunya nampak jenggotnya, nampak gerakan jenggotnya berarti sedang membaca. Tapi mereka tidak tahu apa yang dibaca. Akhirnya mereka bertanya, apa yang tadi kamu baca? Jadi mereka tahu bahwa Nabi ketika diam itu sedang membaca. Dan kaedahnya dalam surat itu tidak ada masa vakum. Kaedahnya dalam surat tidak ada masa vakum. Ada yang dibaca. Ada yang dibaca. Baik itu yang dijaharkan ataupun yang disirkan. Maka Nabi SAW menjawab, qala aqul, yang saya baca, itulah salah satu dari doa iftitah. Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini istighfar. Jadi doa salat itu sebenarnya minta ampun, berdoa meminta kepada Allah. Maka salat itu artinya doa. Iftitah saja sudah doa. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkan baini, antara saya wa baina khatayaya, antara saya dengan dosa-dosa saya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan, memisahkan antara timur dengan barat. Pernah berjumpa timur dengan barat? Nah, seperti itu pula lah saya dengan dosa saya, Allah. Jangan jumpakan kembali. Hapus ya Allah. Ampuni ya Allah. Kemudian, Allahumma naqqini, naqqini, sucikan, bersihkan. Ya. Naqqini, sucikan, bersihkan saya minal khataya, dari dosa-dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari noda, danas, noda, kotoran. Karena kain putih itu kalau sedikit saja kotor nampak. Oh, bagaimana perhatian kita kepada pakaian putih, seperti itulah permohonan kita kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Berbeda kita dengan pakaian hitam, pakai 1-2 hari kan tidak apa-apa, tidak nampaknya. Walaupun baunya sudah mulai berubah. Ya. Tapi kalau bentuknya kan tidak nampak. Nampak sedikit bekas-bekas makanan, bekas debu, bekas air, bekas apa saja, tidak nampak karena warnanya ya, gelap. Kalau putih sedikit saja nampak. Nampak. Itu perumpamaan kita ini sebenarnya suci, bersih. Nah, dikotori hati kita itu oleh dosa-dosa. Nah, bersihkanlah Allah seperti dibersihkannya pakaian putih, ya, dari noda. Allahumma ghsil khatayaya, ya Allah. Atau dalam riwayat lain, Allahumma ghsilni, ya. Allahumma ghsilni minal khataya, Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji. Ini riwayat yang lain, ya. Di sini Allahumma ghsil khatayaya, Allah bersihkan atau bersihkanlah dosa-dosa saya dengan air, dengan salju, dengan es, ya, ya, dengan es. Dan ini adalah penegasannya dalam permohonan meminta benar-benar bersih dengan sarana pembersih yang tiga, ya. Yang pertama air biasa, yang kedua salju, ya, salju, yang ketiga air es, air es. Hah? Al-barat itu artinya sini apa? Salah, bun, bukan. Al-barat itu hujan es, jadi butiran-butiran es. Sementara salju, ya salju. Beda kan air hujan salju dengan hujan es? Beda. Ah, itulah maksudnya. Kalau yang salju itu salju, hujan salju. Yang bagaikan embun tetapi dia ada hawa dingin, karena hujan itu apa? Hujan itu tidak turun ke bawah karena hawa dingin yang ada di angkasa sehingga dia memuai dan menjadi kayak asap itu, dan nanti akan menempel, semakin menumpuk-menumpuk jadi salju. Kalau es, itu butiran es ya, berkali-kali ya, ya. Mengalami hujan es ini, maksudnya melihat kenyataan hujan es, bahkan butiran-butirannya besar-besar, itu yang barat. Ya, itu yang barat. Ini bukan maksudnya adalah membersihkan yang itu, tapi permintaan untuk bersih sebersih-bersihnya. Bersih sebersih-bersihnya. Bagaimana kita benar-benar dibersihkan dari dosa, dan itu salah satu dari doa iftitah yang diajarkan. Ada satu lagi hadisnya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ada yang lain ya. Ada yang lain. Kemudian untuk halaman 378, sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan bab kita. Makanya dalam sebagian cetakan Sahih Bukhari, di situ ada kata-kata babun, bab titik-titik kosong, memang tidak ada bunyi babnya, kemudian langsung ke hadis 745. Karena kalau kita teliti, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa? Bacaan setelah takbir. Tidak ada hubungannya bacaan dengan, tidak ada hubungannya apa-apa, kecuali kalau diseret-seret seperti yang disarahkan oleh Ibnu Hajar. Ya, ada Ibnu Hajar menjelaskan kalau kita usahakan menyeret-nyeretnya bisa, tetapi secara kasat mata memang tidak berhubungan erat dengan bab kita yang menjelaskan tentang apa yang dibaca setelah selesai takbir. Berarti kita tunda ya, karena di hadis yang ke 745 ini banyak pelajaran ya. Ini bercerita tentang sholat kusuf, sholat kusuf, sholat gerhana ya. Tidak ada bacaan apa? Bacaan iftitah, atau tidak ada bacaan bismillah yang dijelaskan, alhamdulillah yang dijelaskan dalam hadis ini. Makanya kita tunda untuk perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu, amin, dan kita semua semoga juga demikian. Ya. Kami akan melaksanakan apa ini? Perjalanan umrah insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah perjalanannya, dimudahkan ibadahnya, diberi kesehatan, dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rombongan ini terdapat dua orang akhwan. Ya. Direncanakan pada saat kembali ke tanah air, akhwat ini berpisah penerbangan ke kita ke kota lain tanpa mahram lagi. Mahramnya ke apa ini? Ke lain kota. Maksudnya sampai di Jakarta dia terbang ke tempat yang lain tanpa mahram. Penerbangannya kurang lebih 2 jam dan di bandara tujuan mahramnya yang lain sudah menunggu di tempat mereka pulang. Nanti kan pasti ke Jakarta ya, atau di mana nanti penerbangan dari ya. Penerbangan dari mana, Pak? Ke Lumpur, ke sini. Kan nanti berpisahnya di Kuala Lumpur. Iya. Keluarkan biaya sedikit untuk pergi ke Kuala Lumpur agar kalau memang ingin mencari ridha Allah ya. Ya. 2 jam, kurang lebih 2 jam itu kan enggak tahu kita apa yang terjadi dalam perjalanan. Mungkin dia akan berdampingan dengan laki-laki nanti di seat-nya, di tempat duduknya. Maka untuk mencari ridha Allah, keluarkan biaya untuk datang ke Kuala Lumpur, dan nanti dari Kuala Lumpur dia bersama mahramnya kembali ke negerinya. Enggak apa-apa kan? Ya usahakan. Tapi cari keberkahan, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nasihat saya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Walaupun nanti kalaupun nanti pulang dengan cara yang tadi diceritakan dalam pertanyaan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Datang hari Ahad. Ya. Pengajian hari Ahad. atau di dalam di kajian radio ya, Radio Hidayah, ini promosi nih. Radio Hidayah hari Jumat pagi kita membaca tentang kekhusyukan dalam salat. Dan sebelumnya juga, sebelum kita ikut, hadir hati, hudurul qalbi. Ya, hudurul qalbi dengan gerakan badan, hudurul qalbi dengan bacaan lisan, hudurul qalbi dengan istighfar, dengan bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotaya tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan khusyuk, ya. Apa yang dimaksud pencurian yang dilakukan setan? Apakah melihat imam merupakan curian setan? Nanti ada pelajaran khusus ya tentang melihat imam. Sudah ada bab 90 dalam kitab ini. Mungkin pekan depan ya, yang bertanya harus hadir, ya, harus hadir tentang masalah melihat imam. Dia tidak pencurian dalam salat. Pencurian setan, maksudnya pencopetannya, copetan setan yang dilakukannya dalam seorang hamba adalah kerlingan mata yang akan membawa kondisi hatinya, yang nanti ketika dia lihat sesuatu dan dari situ dia akan mengarah membawa hatinya kemana-mana, itu yang copetan setan. Ya, itu yang dimaksud dengan ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Al-iltifat, menoleh dalam salat, ya, karena nanti akan ada pembahasan khusus tentang apakah kemana arah pandangan mata kita dalam salat. Ini akan ada pembahasan khusus nanti. Tetapi menoleh yang dilarang dalam salat itu tolehan yang membuat hati kita menerawang kemana-mana. Jadi bermulanya dari tolehan itu. Ketika hati kita dari tolehan mata itu, ya, tolehan mata itu terbawa kemana-mana, itulah copetan setan. Tapi kalau kita menoleh yang hati kita tetap khusyuk, ini tidak terlarang. Makanya melihat imam, kan para sahabat tadi melihat gerakan jenggot, berarti dia melihat imam. Ya. Dan bahkan dalam riwayat yang banyak nanti akan kita baca pada pelajaran yang akan datang, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dalam salatnya. Apalagi melihat imam. Itu yang pertama. Yang kedua, menoleh yang dilarang, menoleh karena sesuatu yang tidak penting. Ya. Memang menoleh ke imam, tapi dilihatnya pakaian imamnya, ini pakaian ini, ya, ini produk bagus ini ya. Nah, itu tolehan yang copetan setan. Copetan setan. Ya, jadi perbedaannya demikian, wallahu taala alam. Apa faedah atau hikmah dari Rasulullah SAW bisa melihat sahabat di belakangnya? Itu yang tadi saya katakan adalah tarbiyah. Ya, menekankan kepada mereka, dia tetap mengontrol mereka, mengawasi mereka dalam ibadahnya, dalam urusan mereka, terutama dalam saat itu adalah tentang ibadah mereka. Apakah sebuah kepastian atau kemestian anggota tubuh yang tenang merupakan kekhusyukan? Ini jawaban saya tadi sudah jelaskan, ya, bahwa itu indikator dan bukan sebuah yang mutlak, ya. Tapi kalau hati sudah khusyuk, pasti, ya. Tapi apakah gerakan badan yang tidak yang tenang itu memastikan khusyuk? Belum tentu. Ya. Apakah sebuah kepastian untuk misalnya anggota tubuh yang tidak tenang merupakan tidak kekhusyukan seseorang dalam sholatnya? Kata Nabi. Ya. Bukan kata Nabi ya, pernyataan para sahabat bahwa kalau sudah banyak gerakan yang bukan gerakan sholat itu pertanda ya. Pertanda. Cobalah rasakan. Karena memang ini rasa kita sendiri. Kalau kita sudah fokus dengan sholat, kita tidak akan terpikirkan untuk gerakan-gerakan yang lain. Ya, tidak akan terpikirkan oleh kita. Tapi kalau orang sudah sebentar bajunya, sebentar apanya, sebentar rambutnya, sebentar, semuanya rasa. Dan tidak bisa teori. Bukan sebuah teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam sholat berjamaah di masjid kami, ibu-ibu banyak yang bertumpuk ke bagian pinggir. Mereka membanyak-banyakkan ke bagian pinggir. Di tengah mereka tidak mau mungkin. Ya. Karena di pinggir ada AC-nya, di tengah tidak. Mungkin itu ya. Ada yang berdalil, ini kena dalil bukan kena AC. Ibu-ibu itu ke bagian kiri, ada yang berdalil laki-laki sama ke bagian agar menjauh. Ini semuanya dalilnya tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Yang ada menjauh dengan cara ke belakang, bukan ke kiri kanan. Ya. Yaitu kata hadis Nabi SAW, khairu sufu fir rijali awwaluha, sebaik-baik sop yang laki-laki ada yang paling depan, wasyarruha akhiruha, dan sebaik-buruk sop laki-laki yang di belakang, maksudnya dalam konteks adanya sama laki-laki dan perempuan di sana. Ini menunjukkan bahwa di masjid Nabi itu sholat laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki saja, sholat lima waktu, sholat lima waktu. Ya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Itu yang ada dalilnya. Tidak ada kiri dan kanannya. Ya, tidak ada kiri dan kanannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ana di luar tema. Ustaz, apakah sedekah pagi bisa dikumpulkan atau disisihkan di setiap pagi dan baru ketika ana ke masjid barulah ana sedekahkan? Karena tidak setiap pagi ana keluar untuk sholat atau sholat subuh di masjid ana akhwan. Ya, jazakumullah khairan. Jadi saya sudah mulai prasangka tadi ya. Kalau tidak disebutkannya akhwat, saya sudah akan ingatkan. Ya. Ya, ternyata alhamdulillah dia cepat tanggap, saya akhwat. Ya, ya, ya, bisa. Ya, kalau bersedekah bisa. Memang kalau tidak setiap subuh ke masjid, karena memang wanita tidak wajib berjamaah, ya, maka sedekah yang biasa dilakukan ketika setiap ke masjid dikumpulkan, kemudian nanti ketika ke masjid di suatu ketika dibawa. Ya. Niatkan untuk setiap hari di pagi hari, karena memang Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin yusbihul abdu fihi illa wa malakani yanzilan. Tidak setiap pagi seorang hamba berada di pagi hari kecuali dua malaikat sudah diturunkan oleh Allah. Tugas dua malaikat ini, yang pertama yang bersedekah didoakan, yang tidak bersedekah didoakan keburukan oleh yang lain. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak hari ini ganti, ya tambahan, dan Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan Allah ya, kata malaikat lain, ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak berinfak kerusakan, artinya ketidakberkahan, dan hartanya juga tidak akan bertambah karena dia tidak bersedekah. Ketika ibu tidak bisa sholat atau tidak melakukan sholat setiap hari di masjid sehingga tidak ada kesempatan sedekah, boleh ibu kumpulkan nanti ketika datang ke masjid subuh, masukkan ke sana dengan niat bersedekah setiap hari. Tetapi saya punya solusi yang baru. Bila ibu punya suami, bila ibu punya suami, wakilkan suami. Ya, jangan sholat bersama ibu di rumah. Suaminya ke masjid, nah, kemudian nanti sebelum dia berangkat ini bawakan infak saya hari ini ke masjid. Ya, berarti ibu bisa untuk berinfak secara fi'liyah setiap hari. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tua. Berapa umurnya nih? Saya sudah tua, kan saya juga merasa tua ini. Ya. Ya. Saya sudah tua. Dari tulisannya mungkin sudah di atas 60-an ya. Saya sudah tua dan saya mu'allaf. Masya Allah, semoga diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali kitab-kitab dalam Islam yang tidak saya sanggup mempelajarinya. Tolong tunjukkan saya amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga dan bisa menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, semoga diberi istiqomah. Ya, teruslah belajar Pak, mungkin satu kali atau dua kali dalam sepekan belajar masalah akidah. Ya, masalah akidah memang tidak wajib untuk menjadi ustaz, ya. Tidak wajib untuk menjadi ustaz, tapi bagaimana memperbaiki diri. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang yang sudah mulai hijrah, dia mengatakan keberhasilan saya ketika saya sudah berubah daripada sebelumnya, bukan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Maksudnya dia bisa berubah dari sebelumnya. Sebelumnya dia kafir, kemudian dia muslim beriman. Ini perubahan. Sebelumnya dia tidak ada sholat, tidak ada ibadah-ibadah harian, sekarang dia sholat lima waktu. Kemudian sebelumnya dia tidak ada infak untuk mencari surga, sekarang sudah ada kesempatan untuk berinfak. kemudian dia sudah mulai menjaga lisan, sudah mulai menjaga muamalah, tidak lagi tipu menipu, mencari harta dengan yang halal. Ini perubahan-perubahan yang harus ada. Dan ini yang harus kita katakan, bukan menjadi Umar bin Khattab, bukan menjadi sebuah Umar bin Khattab. Perubahan yang signifikan dalam hal-hal yang, apalagi standarnya, jauhi dosa-dosa kekufuran yang membatalkan keislaman, dan pelajari atau lakukan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian usahakan untuk mendekatkan diri, menghiasi diri dengan amal-amal yang sunnah semampu kita. Dan kalau memang bisa menjadi seorang yang berilmu luas, ya, dengan usia seperti itu tidak mustahil, tidak mustahil. Tapi perlu usaha yang besar, perlu beli kitab yang banyak, perlu menghadiri pengajian, perlu mulazamah. Ya, setiap kajian di radio dihadiri, apapun dibuat jadwalnya tentang fikih saya belajar dari sini, akidah saya belajar dari ustaz ini, baik itu langsung ataupun langsung live di media yang ada, atau membaca kitab atau mendengarkan rekaman-rekaman yang sudah ada dalam ilmu hadisnya ini. Nah, ini nanti dia menjadi ustaz ini. Ya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha masyaallah. Allah tidak membebankan seseorang kecuali apa yang dia mampu lakukan. Dan bertakwalah kepada Allah semampu kita. Inilah agama kita. Dan kita berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dan untuk yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya stres karena istri. Stres karena istri ini masalah ini. Stres karena istri saya memaksa saya untuk menikah lagi. Kok bisa stres ya, kan disuruh menikah lagi ya. Karena istri saya ini sebagian orang justru dia berbangga nih ya. Ya, tapi enggak tahu apa alasannya. Karena saya istri saya memaksa saya untuk menikah lagi dengan wanita pilihannya yang tidak saya cintai. Ini ya, ini masalah nikah ini bukan masalah cinta ya. Bukan masalah cinta. Poligami itu bukan karena cinta, poligami itu sunnah Nabi, dan pernikahan pun demikian. Karena cinta itu bukan sebelum, tetapi setelah, ya setelah menikah. Dan beberapa hari ini saya tidak pulang. Nah, ini sudah bermasalah besar ya. Ya. Karena wanita tersebut disuruh tidur di rumah kami. Ya. Ya. Seharusnya Bapak tidak stresnya. Apa yang Bapak alami itu diinginkan oleh banyak orang. Ya. Benar atau tidak ini? Ya, kan ya. Benar ya. Mohon nasihati istri saya Ustaz, karena nasihat tidak mempan lagi. Dan saya sudah merasa bahagia dengan keluarga kami, kenapa mesti dihadirkan orang lain? Tolong Ustaz, kami saya karena saya melihat istri saya hadir dalam pengajian. Hadir dalam pengajian. Gimana ini ya? Saya juga tidak tahu bagaimana cara menasihatinya. Yang dilakukan oleh istri bapak ini bukan penyimpangan agama, dan bahkan ini diinginkan oleh banyak pria. Ya. Ya. Kalau memang masalah ini masalah kemampuan, dan jangan bukan karena faktor cinta, tapi kemampuan, ya, kemampuan untuk berpoligami, dan juga kesiapan untuk adil atau tidak. Kemampuan finansial, kemampuan mental, kemampuan kesabaran, kemampuan nanti untuk persiapan untuk mengurusi dua, ya, yang awalnya cuma satu. Ya kalau seandainya apa, tentu ya dia mungkin istri bapak merasa melihat ada hal-hal yang mungkin ya, ada mungkin yang melihat kalau tidak menikah penyimpangan-penyimpangan terjadi, ya. Nah, kemudian bersepakatlah bawa istri ke suatu tempat untuk makan bersama, ya. Sampaikan kepada dia, saya maunya bukan dia itu, sampai gitu. Saya bukan dia, maunya si fulana atau maunya dia, saya cari sendiri. Ya, berufakat. Ya, kalau memang ingin memang tetap dia masa poligami, kan masalah jodoh ini bukan paksaan. Ya, mungkin ini nasihat untuk semua ya, bukan untuk istri. Jodoh bukan paksaan. Dan ini, bapak tidak mesti harus cinta, itu juga untuk bapak. Tidak mesti harus cinta, karena pernikahan ini bukan diawali oleh cinta. Pernikahan cinta itu hasil dari keharmonisan berumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnahnya mengulang lafaz iqamah yang dikumandangkan oleh muadzin? Ini sudah ya pertanyaannya. Ya. Dalilnya hanya pada adzan. Ya. Maka yang mungkin yang paling afdalnya disesuaikan dengan nas, ya, dengan dalil, yaitu mengulangi apa yang dibaca oleh muadzin. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Bila kalian mendengar muadzin, maksudnya yang sedang azan, maka ucapkan apa yang diucapkan, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Apakah adanya perbedaan khauf dan khasyah? Apakah adanya perbedaan khauf dan khasyah? Mungkin pertanyaan, apakah ada perbedaan khauf dan khasyah? Apabila dilihat dari tingkatan amalan seseorang ustaz, wallahi kedua-duanya maknanya sama, khauf takut, khasyah juga takut. Saya tidak tahu perbedaan antara keduanya. Mungkin ketika dia bergabung ada perbedaannya. Tapi kalau dia hanya satu saja, ketika diungkapkan khauf maka sudah termasuk khasyah. Kalau diungkapkan khasyah saja maka sudah termasuk khauf. Tapi kalau mereka digabungkan, mungkin ada perbedaannya dan itu saya tidak tahu. Ya. Bismillah, afwan, di luar pembahasan Ustaz, mau tanya tentang larangan orang junub masuk ke masjid. Apakah benar Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, ada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sedang junub tidak. Wala junuban illa abiri sabilin. Ya. Ini dalilnya, dan tidaklah orang junub kecuali orang yang melewati, maksudnya masjid, ya, melewati saja, ya, melewati masjid. Dia junub, kemudian dia melewat untuk menuju arah yang sebelahnya. Ya. Ini yang ditegaskan oleh ulama. Maka untuk berdiam dalam masjid untuk orang junub ini pendapat yang dikuatkan oleh dalil dan ini yang benar ya, bahwa tidak dibenarkan karena junub berada dalam masjid. Ya. Ada pun wanita haid khilaf para ulama. Ya, wanita haid khilaf para ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir. Apabila kita salat subuh di suatu masjid kemudian kita pindah ke masjid lain yang ada kajian agama, kemudian ketika waktu syuruq masuk ikut salat dua rakaat, apa diperbolehkan Pak Ustaz? Boleh salat. Karena waktu syuruq itu awal salat duha. Tapi apakah mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis? Wallahu a'lam. Karena dalam hadis itu ada kriterianya. Salat di suatu masjid kemudian dia berada di sana kemudian berzikir ya. Jalasa sayadzkurullah, maksudnya beribadah sampai nanti terbit matahari, setelah itu dia salat dua rakaat. Itu yang pahalanya seperti umrah sempurna sempurna sempurna. Ini dalilnya ini kuatkan oleh sebagian para ulama. Itu sifatnya, ya, sifatnya. Tetapi untuk kondisi yang tadi, karena kenapa kita tidak mengejar salat subuh di tempat kajian? Itu juga yang harus kita kejar ya. Kalau memang kita ingin melakukan pahala itu, harus kita kejar salat subuh di tempat pengajian sehingga kita dapatkan pahala. Ya. Kalau kita ada uzur sehingga terlambat salat di sana, kita salat di tempat yang lain, masjid lain, kemudian kita kejar kajian di sana dan berharap untuk mendapatkan pahala tersebut, mudah-mudahan. Tetapi jangan biasakan, jangan letakkan kita di luar zona aman. Ya, kalau ingin zona aman ya seperti kejar salat di tempat kajian sehingga kita yakin bahwa kita mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis. Ya, itu pertanyaan yang tadi, apakah termasuk mendapatkan haji, pahala haji dan umrah? Ya, yang tadi kalau ada uzur memang dan kita biasa melakukan suruk, tetapi ada uzur terlambat di salat di tempat pengajian, ya berharaplah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tersebut. Tetapi prinsipnya tadi sudah katakan, usahakan untuk salat subuh di tempat pengajian agar kita berada di zona aman, berada di tempat yang memang kita merasa yakin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.